إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita masuk pada تفسير سورة القمر. تفسير سورة القمر وهي مكية. تفسير سورة القمر dan سورة القمر termasuk سورة مكية yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Qad taqaddama fi hadis Abi Waqid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biqaf waqtarabat as-sa'ah fil adha wal fitri. Telah lewat hadis ya, telah lewat hadis dari sahabat Abi Waqid al-Laitsi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar iqtarabatis sa'ah di dalam salat duha, di dalam salat Idul Adha dan di dalam salat Idul Fitri. Wa kana yaqra bihima fil mahafil al-kibar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sering membaca dua surat ini, surat Qaf dan surat iqtarabatis sa'ah di dalam kesempatan-kesempatan besar. Ya, kesempatan-kesempatan besar maka salat beliau membaca dua surat ini, Qaf dan iqtarabatis sa'ah surah Al-Qamar. Lijtimalihima 'ala dzikril wa'di wal wa'idi. Dikarenakan dua surat tersebut mengandung di dalamnya janji-janji Allah dan termasuk ancaman-ancaman Allah. Wa bad'il khalqi wa i'adatih. Di dalam dua surat tersebut ya, Allah ingatkan tentang awal penciptaan makhluk dan kembali diciptakannya dengan dibangkitkan. Wa tauhidi wa itsbati nubuwati. Dan surat ini juga berbicara tentang tauhid, tentang ketetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika min al-maqasidil 'azimati, dan yang lainnya dari tujuan-tujuan yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah rembulan. Wa ayyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka orang-orang kafir melihat ayat dari ayat-ayat Allah, justru mereka berpaling dan justru mereka mengatakan ini sihir yang sangat nyata. Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir. dan segala sesuatu itu nanti ada ketetapannya, ada pertanggungjawabannya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita para nabi terdahulu, tetapi masih saja mereka mendustakannya. Hikmatun balighah, sungguh pada kisah-kisah terdahulu, cerita para nabi, terdapat hikmah yang sangat sempurna. Fama tughnin nuzur, tetapi peringatan-peringatan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang yang mendustakan dan kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah yukhbiru ta'ala an istirabi sa'ati wa firaghi dunya wa qidaiha. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dekatnya hari kiamat, selesainya dunia ini dan habisnya dunia ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ata amrulllah fala tasta'jilu, telah datang keputusan Allah, jangan kalian terburu-buru. Hari kiamat itu pasti datang, pasti tiba, pasti terjadi. Enggak usah kalian menantang-nantang hari kiamat. Ya, kadang orang-orang kafir, kalau memang ada hari kiamat, mana hari kiamat, kan begitu. Kadang menantang-nantang azab. Wa qala, Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, sungguh telah dekat masa perhitungan amal bagi setiap manusia, tetapi kebanyakan manusia mereka lalai dan berpaling. Waqad waradat al-ahadits bidzalik, dan telah terdapat hadis yang sangat banyak terkait masalah itu. Wa qala al-hafidz Abu Bakar al-Bazzar, dan berkata al-hafidz Abu Bakar al-Bazzar, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Amr ibn Ali قال حدثنا خلف ابن موسى قال حدثني أبي أن قتادة أن أنس dari sahabat Anas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhutbah di hadapan para sahabatnya di sebuah hari. وقد كادت الشمس أن تغرب, dan hampir saja matahari itu tenggelam. Falam yabqa minha illa shifu yasir, dan tidak tersisa dari matahari kecuali sedikit saja. Faqala, maka beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, ma baqiya min ad-dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah tersisa dari dunia ini, dari apa yang telah lalu dari waktu-waktu dunia, kecuali seperti tersisanya hari kalian ini, yaitu ketika matahari sudah menguning di arah barat, sisa umur dunia itu bagaikan matahari yang sudah menguning di arah barat, sudah sangat hampir tenggelam. Wa ma nara minasyamsi illa yasiran, kita tidak melihat matahari kecuali sebentar dan sedikit saja. Untuk aku katakan hadis ini, ya, kisarannya atas Khalaf ibn Musa ibn Khalaf al-Ammi an Abih, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Siqat. Wa qala, beliau mengatakan, rubbama akhta'a, terkadang periwayatnya salah, tetapi riwayat tersebut mendapatkan penguat pada riwayat-riwayat berikutnya yang akan kita bacakan, sehingga hadisnya hadis yang sahih li ghairi, ya, karena ada penguat-penguat, ya, dari hadis yang lain yang akan kita bacakan selain ini, insyaallah. Hadisun akhar ya'dhadhu alladhi qablahu wa yufassiru, itu hadis yang lain yang akan menguatkan dan akan memperinci hadis yang tadi sudah kita bacakan tentang khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, Rasulullah sering khutbah, tapi kenapa tidak banyak, ya, tidak banyak riwayat khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khutbah Jumatnya, ya, ataupun khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah-khutbah Rasul sebenarnya sudah tersampaikan dalam hadis-hadis para sahabat. Hanya saja terkadang para sahabat ada yang menyampaikan secara utuh, ada yang menyampaikan secara separuh atau bahkan ada yang menyampaikan secara makna. Contoh Rasulullah pernah khutbah dari ba'da subuh, habis salam beliau langsung menaik mimbar, khutbah sampai duhur. Duhur salat, setelah itu beliau naik mimbar lagi, terus berceramah, berkhutbah sampai asar, asar kemudian beliau berkhutbah lagi sampai menjelang maghrib. Salah satunya adalah hadis ini yang dihafal oleh sahabat yang bagian terakhirnya. Ya, bagian terakhirnya. Makanya dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan alimahu man alima jahilahu man jahila. Yang tahu ya tahu, yang lupa ya lupa. Begitu. Namanya manusia. Seperti antum mendengarkan ceramah 1 jam. Kan enggak ada yang hafal dari menit pertama sampai menit terakhir, itu enggak ada. Paling momen-momen tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang mungkin masuk dalam hafalan kita. Nah, itulah khutbahnya Rasul demikian. Rasulullah khutbah, ya. Terkadang ada sahabat yang sempurna meriwayatkan seperti khutbah masalah kusuf, masalah gerhana, ya. Itu tersampaikan dengan sempurna oleh sahabat sampai derajat hadis mutawatir. Terkait khutbah beliau terhadap wanita juga tersampaikan dengan sempurna karena hadisnya mutawatir. Tapi khutbah-khutbah yang lain, terkadang ada sahabat yang di bagian depannya, bagian tengah, bahkan ini bagian akhir. Ya, khutbah itu di sini khutbah secara umum, apalagi khutbah Jumat. Ya, tidak terbatas, khutbah itu adalah ketika kita berdiri di atas mimbar berbicara, atau bahasa kita itu pidato atau berceramah, itu khutbah. Adapun secara istilah ada khutbatul Jum'ah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang menguatkan hadis yang tadi kita bacakan, qala al-imamu Ahmad haddatsana Fadl ibn Dikin qala haddatsana Syuraik qala haddatsana Salamah ibn Kuhail an Mujahida an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Umar belum mengatakan kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasyamsu 'ala qa'iqan ba'da al-'asri. Suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi dan matahari sudah qa'iqan. Ya, qa'iqan itu di antara dua gunung yang ada di Mekah. Jadi baratnya gunung dua, di tengahnya ini sudah hampir tenggelam, sudah menguning. Ya. Saat itu ba'dal asr, akhir daripada waktu asr. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'marukum fi a'mari ma madha illa kama baqiya minan nahar fi ma madha. Tidaklah umur kalian itu dibandingkan umur-umur dari orang yang telah lalu kecuali seperti ya waktu, ya sisa waktu ini dibandingkan waktu yang telah lewat dari hari tersebut. Akmar bisa umur umat ini adalah umur keseluruhan atau rata-rata umur manusia umat ini. Ya, dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Ya, kalau lebih ya berarti istilahnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat terdahulu, ya, umat terdahulu umurnya panjang. Nabi Adam saja umurnya 1000 tahun. Ya, kurangin 40 tahun, 960 tahun. Nabi Nuh usianya 1300 sekian tahun, masa dakwahnya 950 tahun. Ya. Nabi Syif umurnya 1000 tahun dan seterusnya. Ya, umur-umur di generasi-generasi manusia 1000 tahun. Sedangkan kita 100 tahun saja tidak nyampe. Ya, standar atau rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad itu 60 70. Ya, 60 70. Sehingga kalau sudah 60 tahun dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, ya, a'dharallahu imra'an akhara ajalahu hatta balahu 60 sanatan. Allah itu mencabut uzur, mencabut alasan, artinya tidak menerima alasan orang yang sudah Allah akhirkan umurnya 60 tahun, kemudian dia enggak ibadah-ibadah, itu udah enggak ada alasan lagi. Kalau masih muda mungkin masih merasa muda, hawa nafsunya masih tinggi, egonya masih tinggi. Tapi kalau sudah 60 tahun tidak pantas kalau dia tidak ibadah. Tidak pantas kalau dia tidak datang ke masjid. Tidak pantas kalau dia tidak memikirkan akhirat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ibadah. Itu makna daripada a'dharallah. Allah mencabut uzur. Allah tidak menerima alasan orang yang sudah 60 tahun kemudian enggak ibadah. Enggak ada alasan. Alasan sibuk apa? 60 tahun pensiun. Ya. Mau kerja keras bukan waktunya. Ya, umurnya sudah, tenaganya sudah berkurang, matanya sudah berkurang dan seterusnya. Sehingga enggak ada alasan untuk sibuk, untuk ini, untuk itu. Ingat ya, ini bukan dari ana yang menyampaikan, tapi Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya Allah tidak akan mendengar alasan dari orang yang sudah 60 tahun kemudian enggak ibadah-ibadah, enggak ada alasan. Allah sudah tidak menerima alasan orang yang sudah 60 tahun tetapi belum saja ibadah. Ya. Belum saja ibadah. Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Husain. Qala haddatsana Muhammad bin Mutarrif an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana wa sa'atu hakadha." Aku diutus dalam keadaan hari kiamat seperti ini. Asyara bi usbu'aihi sababah wal wusta. Beliau isyaratkan dengan dua jarinya, yang sababah telunjuk dan yang tengah. Ya, demikian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abi Hazim Salamah bin Dinar. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata pula Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ubayd qala akhbarana al-A'mash an Abi Khalid an Wahab as-Suwa'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu ana was-sa'atu kahadihi min hadhihi in kadat latasbiquha. Aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Hampir-hampir saling mendahului. Jadi kalau tadi itu dekat seperti ini, maksudnya jaraknya sangat dekat. Kalau riwayat ini itu ya seperti telunjuk dan tengah yang hampir saling mendahului dari sisi panjangnya. Dan jarinya Rasulullah itu beda dengan jarinya saya ya. Kalau jarinya kita umumnya kan seperti ini ya. Kalau jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, jaraknya itu tidak terlalu menonjol. Kalau anak kan ini tengahnya menonjol sekali ya. Kalau jarinya Rasul ini tidak terlalu, hampir rata antara tengah dengan telunjuk atau jari apa namanya, manis. Jadi tidak terlalu menonjol tengahnya, ya, bahkan agak rata, agak cenderung rata. Makanya di sini ingkadat latusbiquha, hampir-hampir itu seperti apa, berlomba-lomba, ya. Hampir seperti sama. Karena memang jarinya Rasul itu tidak seperti saya yang lebih tinggi, yang sebelah tengahnya. Tapi jarinya Rasul sekali lagi sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah itu hampir rata. Jari ininya itu hampir rata. Maka Rasulullah mengatakan demikian itu pantas, yaitu antara jari telunjuknya dan tengahnya itu hampir sejajar. Nah. Wa jama'al a'mash baina sabab wal usta, dan al-a'mash mengumpulkan tadi jari telunjuk dengan jari tengah. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu al-Mughirah qala haddatsana al-Auza'i qala haddatsani Isma'il ibn Ubaydillah qala qadima Anas ibn Malik 'ala al-Walid ibn Abdul Malik fa sa'ala. Suatu ketika Anas bin Malik menemui Walid ibn Abdul Malik. Kemudian Walid ibn Abdul Malik bertanya kepada Anas bin Malik, "Madza sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru bihi sa'ata?" Apa yang kau dengar wahai sahabat Anas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang hari kiamat? Faqala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Maka Anas bin Malik mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Antum wa sa'atu ka hatain.' Kalian dengan hari kiamat seperti ini, seperti dua jari ini. Ya, demikian riwayat ini bersendirian Imam Ahmad dengannya. Wa syahidu dzalika aidan fi sahih fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu al-hasyir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadamai. Dan penguat hadis ini pula ada dalam riwayat Bukhari ketika Rasulullah memperkenalkan dirinya. Ya. Beliau salah satu gelarnya adalah al-hasyir. Al-hasyir adalah di mana manusia akan mengikuti beliau, jejak langkah beliau saat nanti dibangkitkan. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, saat Rasulullah ditanya nama-nama beliau yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, beliau sebutkan 5. Ana Muhammad. Ana Ahmad. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Ana Al-Hasyir. Ya. Al-Hasyir tadi disebutkan di mana manusia pada hari kiamat akan mengikuti jejak langkah Nabi, atau Nabilah yang pertama kali yang akan dibangkitkan, baru yang lainnya. Kemudian Al-Muqaffi. Al-Muqaffi adalah la nabiyya ba'd, tidak ada nabi setelahku. Ya, tidak ada nabi setelahku. Atau khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup daripada para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihil kufra. Aku adalah al-mahi. Al-mahi adalah dengan sebab dakwahku Allah akan hapuskan, hancurkan kekufuran dan kesyirikan. Jadi 5 nama nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Ana ulangi, Muhammad, Ahmad, Al-Hasyir, Al-Muqaffi dan Al-Mahi. Itu 5 nama dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau menyebutkan 5 nama tersebut saat ditanya oleh orang Yahudi. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Bahas bin Asad qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah قال حدثنا حميد ابن هلال عن خالد بن عمير قال خذب عتبة ابن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi di dalam riwayat Ahmad ini dikisahkan dari Khalid bin Umair bahwasanya Utbah ibn Ghazwan suatu ketika berkhutbah, atau dalam riwayat lain Bahz ya ibn Ghazwan menyampaikan bahwasanya suatu ketika Rasulullah berkhutbah kepada kita. Jadi ini juga menyampaikan khutbahnya Rasul. Fahamidallah ta'ala wa asna alaihi. Setelah Rasulullah s.a.w. menyunjung Allah, memuji Allah, kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan amma ba'du. Fa'inna dunya qad adanat bisarmin wa wallat hada' walam yabqa minha sababatun kasababatil ina yatasabuha sahibuha. Sesungguhnya dunia ini itu telah pergi, telah banyak sirna. Dunia ini itu sudah lampau, kebanyakannya waktunya itu sudah lampau, sudah habis. Dan tidaklah tersisa darinya kecuali seperti kalau kita mencelupkan jari kita ke sebuah bejana. Jadi ibaratnya kalau dunia itu air di dalam sebuah ember, sisa waktu kita itu seperti satu celupan air yang menempel pada ujung jari kita. Adapun yang lainnya sudah lalu, sudah masa lalu, sudah masa lampau, sudah lewat, sudah hilang, sudah mati, sudah sirna. Ada yang tinggal puing-puingnya, ada tinggal sejarahnya. Bahkan banyak yang terlupakan dan tidak dikenal oleh kita. Ya. Wa innakum muntaqiluna minha ila dari la zawala laha. Dan sesungguhnya kalian itu pasti akan pergi dari dunia menuju negeri yang tidak akan ada hancurnya, menuju negeri yang tidak akan ada sirnanya. Fantaqilu minha bi khairi ma bi hadratikum. Maka tinggalkanlah dunia membawa apa yang terbaik yang kalian usahakan. Jadilah pergilah dari dunia ini nanti dengan membawa amalan-amalan terbaik kita, bekal terbaik kita. Fa innahu qad dhukira lana anna al-hajara yulqa min shabir jahannam fa yahwi fiha 70 aman ma yudraku laha qa'ra. Karena disebutkan kepada kami bahwasanya yang namanya neraka jahanam itu dalamnya digambarkan seperti batu yang dijatuhkan dari mulut neraka jahanam, kemudian jatuh sampai 70 tahun, itu pun belum diketemukan dasarnya. Ya. Jadi batu dijatuhkan dari mulut neraka sampai 70 tahun waktu berlalu, itu belum ketemu dasarnya. Jadi dalamnya begitu luar biasa. Wallahi latamla'unnahu, dan sungguh demi Allah, neraka yang begitu dalamnya itu akan dipenuhi oleh penduduk-penduduk neraka. Apa ajibtum, tidakkah kalian heran? Wallahi demi Allah, laqad dhukira lana anna ma baina masra'il jannah masirata 40 aman. Dan demi Allah disebutkan kepada kami di antara batas-batas surga itu lebarnya satu istana itu 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadhirin min az-zihham, dan akan datang atasnya hari, ya, seperti seseorang itu terbebas dari segala sesuatu. Jadi ketika dia masuk ke dalam surga, itu seperti kita lepas dari tali kekang. Ibarat kita itu seperti onta yang diberi tali kekang, atau kuda yang dikasih tali kekang. Yang namanya manusia mukmin itu tidak bisa bebas. Ya, dalam hadis yang lain, dunia sijnul mukmin. Yang namanya dunia itu penjaranya seorang mukmin. Kenapa? Kita terikat dengan aturan. Kita terikat dengan perintah dan larangan. Adapun orang kafir tidak ada keterikatan dengan seperti itu. Sehingga sekaya-kayanya kita tetap ada aturan. Tapi semiskin-miskinnya orang kafir itu dia enggak ada aturan. Ya, seperti dikisahkan, kisah ada seorang Yahudi, ya. Ini kisahnya, ada yang mengisahkan Umar dan mengisahkan itu Ibnu Hajar Asqalani. Jadi datang kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar seorang ulama besar ahlul hadis, tapi beliau kaya raya. Ya, beliau seorang hakim agung di Mesir. Ya. Beliau ulama yang sangat zuhud, sangat takwa, tapi sangat kaya raya. Punya tetangga Yahudi miskin, tukang minyak, yang hidupnya tiap hari kotor. Ya, sedangkan Imam Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar, ya bersih, rapi, wangi, kaya, ulama lagi. Ya. Suatu ketika protes ini Yahudi. Ya Syekh, ya, saya dengar sebuah hadis katanya yang namanya dunia itu penjara bagi mukmin, penjara bagi muslim. Dan neraka dan dunia ini adalah surganya bagi orang kafir. Maka Ibnu Hajar menerangkan bahwasanya ya, sekaya-kayanya seorang mukmin, dia masih terikat. Terikat dengan aturan, dengan perintah. Dan yang ada di akhirat itu adalah jannah yang hakiki. Sehingga kalau ada kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang kecil itu adalah sebuah siksaan. Ya. Ya. Kalau ada pilihan gaji 1 juta dengan 100 juta, ya pasti gaji 1 juta siksaan, 100 juta yang nikmat. Begitu. Tapi beda halnya bagi orang kafir. Sengsara-sengsaranya dia di dunia masih lebih mending. Itu surganya dia. dibandingkan nanti di akhirat akan mendapatkan neraka yang jauh lebih dahsyat kesangsaraannya. Maka mendengar jawaban dari Ibnu Hajar, maka dia pun menjadi masuk Islam. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini kisahnya apakah dari Ibnu Hajar, apakah ada yang menisbahkan kepada Umar bin Khattab, bahkan ada yang menisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu ta'ala alam. Intinya kita ambil hikmahnya saja, ya. Bukan maksudnya kita harus miskin, itu tidak. Tetapi kaya atau miskinnya seorang mukmin tetaplah harus taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina yang anfaqa wa tasaddaqa. Man ittaqa wa anfaqa wa saddaqa. Tidak mengapa orang itu kaya selama dia bertakwa, berinfak, ya, dan ikhlas, ya, dalam infaknya tersebut. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Ja'far ibn Jarir haddatsana Ya'qub qala haddatsani Ibnu Ulayyah qala akhbarana Atha' ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami qala nazalna al-Madainah fa kunna minha ala farsakh fa ja'at al-Jum'ah. Suatu ketika kita singgah di Madain. Madain itu ibu kota Persia. Ya, Persia itu ibu kotanya adalah Madain. Kalau Syam ibu kotanya ada Dimashq, Damaskus. Ya. Damaskus sekarang di Suria. Damaskus sekarang di Suria. Ya, kota-kota besar di sana juga ada Suria, apa Damaskus, ada Halab. Halab itu Aleppo yang orang sebut sekarang, Aleppo itu Halab. Itu kota-kota tua. Ya, kota Damaskus, kota Halab. Ya, bahkan kota Halab ini digelari 1000 ulama karena kota Al-Halab ini kota yang terlahir di situ banyak sekali ulama. Ya, yang kita kenal kalau di berita zaman sekarang kota Aleppo, itu maksudnya Halab. Dan hancur, ya, padahal di situ ada perpustakaan terbesar dan tertua di Damaskus. Ya, makhthutat, manuskrip-manuskrip itu banyak sekali tersimpan di kota Halab itu, sangat banyak. Tapi hancur, ya. Dihancurkan, ya, oleh ISIS saat itu. Hancur, ya. Jadi yang dihancurkan bukan hanya bangunan, peradaban ilmu dihancurkan sama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan fi din azakumullah, di Damaskus atau Syam, Syam itu mencakup, ya, kalau sekarang itu masuk ke Suria, Lebanon, ya, itu semuanya wilayah-wilayah Syam. Ya. Dan ini kota tua. Dan Syam ini negeri yang barokah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di situ. Ya. Akan turun di situ. Dan Syam ini, ya, ada satu kitab yang, bahkan banyak kitab terkait Syam. Fadailus Syam, keutamaan Syam. Bahkan ada kitab yang dinisbahkan kepada salah satu kota dari kota-kota di Syam, yaitu Damaskus. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Asakir, judulnya Tarikh Dimashq. Ya, itu 83 jilid tuh. Kitab tarikh dan hadis ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Ya, kotanya para ulama, ya, ulama-ulama besar lahir di kota Damaskus sana. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Ja'far ibn Jarir haddatsana Ya'qub qala haddatsani Ibnu Ulayyah qala akhbarana 'Athaa' ibn Sa'id ana bi Abdurrahman As-Sulami nazalna al-Madainah. Suatu ketika kami singgah di Madain, yaitu tadi ibu kota Persia. Ya, karena kenapa disebut Madain? Jadi kotanya itu mirip meniru konsep kota Babilonia. Konsep kota Babilonia itu konsep kota gantung. Jadi gedung itu masing-masing ada taman-tamannya. Ya, konsep Al-Madain itu demikian. Ada komplek tertentu. Kalau zaman sekarang ya apartemen lah, tapi lebih mewah lagi. Ya, satu bangunan dihuni beberapa atau mungkin ratusan keluarga. Kemudian ada taman-tamannya, bahkan ada air mancurnya di situ. Nggak tahu metode air mancurnya bagaimana, yang jelas ada air mancurnya. Ya, itu kalau kita lihat tentang buku-buku sejarah itu demikian. Mewah lah mereka hidupnya. Dan kota metropolitan di zaman itu. Yang kemudian ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Persia sudah hancur, maka tidak ada Persia yang berikutnya. Yang penting. Fakunna minha ala farsakh. Saat itu kami berjarak masing-masing satu farsakh. Ya, faja'atil Jum'ah, datanglah hari Jumat, fa hadara abi wa hadartu ma'ahu fa khatabna al-Hudzaifah. Maka ayahku dan aku pun menghadiri salat Jumat. Dan di situ yang berkhutbah adalah Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering diceritakan berita-berita rahasia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innallaha yaqul, ketahuilah sesungguhnya Allah itu berfirman, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah rembulan. Ala wa inna sa'ata qad iqtarabat. Ketahuilah sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat. Ala innal qamara qad insyaqqa. Ketahuilah rembulan itu sudah terbelah. Ala wa inna dunya qad adana bi firaqin. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu pasti kita akan berpisah dengannya. Ala wa innal yawma al-midmara wa ghadan as-sibaq. Ala wa innal yawma al-midmaru wa ghadan as-sibaq. Ketahuilah sesungguhnya hari ini ya, itu akan berlalu, akan berganti, dan esok itu akan cepat berlalu. Jadi hari ini itu pasti berganti, esok akan cepat berlalu, besok itu cepat sekali. Ya. Bahkan kayaknya kemarin masih SD tiba-tiba udah punya anak seusia SD. Kan begitu. Faqultu li abi ayastabiquna ghadan. Maka aku berkata kepada ayahku, apakah manusia itu esok itu akan berlomba-lomba? Qala ya bunai innaka lajahil. Wahai anakku, sungguh kamu enggak tahu. Innama huwa sibaq bil a'mal. Sesungguhnya lomba-lomba itu adalah dengan amal. Hendaknya beramal. Tsumma ja'atil jum'ah al-ukhra, kemudian datanglah Jumat yang berikutnya. Fa hadarna wa qadha Hudzaifah. Maka kami pun menghadiri dan Hudzaifah yang khutbah lagi. Faqala ala innallaha yaqul. Ketahuilah sesungguhnya Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dan mengulangi khutbahnya. Jadi khutbahnya diulangi lagi persis dengan khutbah yang sebelumnya. Ya, jadi mengingatkan di sini. Ya, diingatkan tentang hari kiamat. Dan memang sepantasnya dalam khutbah itu yang banyak diingatkan itu adalah terhib-terhib. Ya, ajakan, ancaman, peringatan hari kiamat, tentang surga, neraka. Bahkan ada sebagian ulama memakruhkan kalau membahas perincian. Perincian itu hukum sesuatu gitu dengan rinci. Itu ulama kurang menyukainya saat kesempatan khutbah. Kalau itu silakan saat taklim ya. Jadi kalau khutbah itu babnya adalah bab peringatan, mengingatkan. Ya, kalau kita membahas sebuah hukum fikih ya, itu disampaikan ikhtilafnya, disampaikan ini, akhirnya sisi hikmah khutbahnya mengingatkan manusia itu enggak dapat. Ya. Maka yang namanya khutbah itu imma kita mengajak manusia atau memberikan ancaman dari Al-Quran dan Sunnah ketika melanggar peraturan, atau mengingatkan surga, mengingatkan neraka, mengingatkan untuk beramal soleh, ya, itu adalah khutbah. Dan khutbah itu ya secara asalnya singkat, ya, padat, jelas, berisi, berbobot, ya, dan disampaikan dengan totalitas baratnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ansyaqqal qamar qad kana hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terbelah rembulan, itu telah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama warada dzalika fil ahadits al mutawatirah bil asanid sahihah, sebagaimana, ya, perhatikan, sebagaimana kisah terbelahnya rembulan itu telah ada dalam banyak hadis yang mutawatir. Ini perhatikan. Kalimat mutawatir ini perhatikan dengan seluruh sanad yang sahih. Artinya ketika sebuah hadis statusnya itu mutawatir, baik mutawatir dengan lafadznya atau mutawatir dengan maknanya atau mutawatir lafdzan wa makna, itu sudah pasti sahihnya. Itu tidak usah diteliti lagi. Istilahnya yufidul qat'i ilal qat'i. Ya, sudah memberikan kepastian kesahihan daripada hadis tersebut. Ya, hadis itu kan ada hadis mutawatir, ada ahad, ahad nanti ada masyhur, aziz, qarib. Nah, perbedaannya itu sebenarnya hanya istilah saja. Kalau sudah mutawatir, itu enggak usah diteliti lagi, sudah pasti sahihnya. Ketika sudah dikatakan mutawatir. Tapi kalau ahad itu perlu diteliti kembali. Ya. Perlu diteliti kembali. Yang mutawatir itu yufidul ilmal qat'i, memberikan ilmu qat'i. Ya. Artinya sudah pasti dan enggak usah diteliti. Adapun ahad itu yufidu dhannin nadhari, yaitu kemungkinan dan perlu diteliti dari sisi penisbahan, ya. Tetapi dari sisi amalan itu sama ketika hadis ahad itu sahih. Ini penting. Kenapa Anda perlu menyampaikan ini? Ada kaitannya dengan akidah. Orang-orang Mu'tazilah atau yang terpengaruh dengan Mu'tazilah seperti sebagian Asy'ariyah itu mempersyaratkan hadis mutawatir yang bisa dijadikan akidah. Karena akidah itu harus yakin, maka hadisnya harus mutawatir. Kalau hadisnya enggak mutawatir, itu yufidudz dzon, bukan yakin. Maka enggak bisa jadi masuk akidah. Ya. Maka ini syubhat. Ini syubhat masyarakat muslimin. Nabi dulu dan para sahabatnya tidak memilah-milih. Kalau memang hadisnya sahih, benar dari Nabi, sahih, dan itu berupa sesuatu yang harus diyakini, ya harus kita yakini. Ya. Tidak ada pembedaan mutawatir ataupun ahad. Karena kalau ahad sahih pun berarti itu diucapkan oleh Nabi. Contoh hadis ahad, bahkan ahadnya tingkatannya horib, sanadnya cuma satu orang yang sampai kepada Nabi. Ya. Yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang horib. Bukan aziz, bukan masyhur, bukan. Hadisnya horib. Horib itu satu riwayat. Jadi dari Bukhari ke Rasulullah itu jalur yang sahih cuma satu. Ya. Itu jalurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita yakini bahwasanya hadis ini kan hadis yang insyaallah semuanya tahu, innamal a'malu binniyat. Bahkan secara makna bisa mutawatir, tapi justru kategorinya bukan mutawatir. Nah, kalau dia nanti masalah keyakinan itu harus pakainya mutawatir, enggak boleh ahad, nanti hadis innamal a'malu binniyat enggak bisa dipakai dalam masalah keyakinan, dalam masalah niat, padahal itu berbicara tentang masalah niat. Dan kata para ulama, kalau akidah itu dipersyaratkan hadis mutawatir sekian banyak, akidah itu akan gugur. Ya, akan gugur. Misalkan berita tentang Dajjal. Berita tentang Dajjal itu hadisnya masyhur. Rinciannya itu masyhur. Walaupun beritanya itu mutawatir. Sebagian pihak ada yang tidak percaya dengan Dajjal itu. Sehingga ketika mereka mempersyaratkan akidah itu harus mutawatir, akhirnya Dajjal itu ditakwil dengan takwil-takwil yang lain. Jadi Dajjal itu bukan orang menurut mereka. Si Dajjal apa? Dajjal itu simbol. Simbol mata satu. Ya, bahkan pernah saya, subhanallah, ada orang yang mengingkari tentang Dajjal, itu katanya merupakan sifat. Ya, Dajjal itu pembohong, berarti kalau setiap pembohong dusta. Nah, setiap pembohong berarti Dajjal. Berarti kalau Dajjal banyak sekali dong. Ya kan? Akhirnya kita sampaikan, dan dia tetap mengingkari Dajjal itu adalah sebuah simbol saja. Simbol mata satu. Siapa simbol mata satu? Ya TV. TV berarti Dajjal karena layar satu. Sampai takwilnya sampai ngawur segitu gitu. Mana sebab Allahu Akbar. Nah, ini orang sudah disampaikan tapi masih ngeyel. Ya sudah, yang penting sudah saya sampaikan. Ya, perintah dari Rasulullah, sebelum sholat kita berlindung dari Masihid Dajjal, fitnah Masihid Dajjal. Ya, jangan sampai ya menurut Anda Dajjalnya TV tapi di rumahnya ada Dajjalnya. Kan. Jangan sampai demikian. Kita kembali sebelum azan, berarti tentang berita terbelahnya rembulan di zaman Rasulullah, hadisnya itu mutawatir lafzan wa makna. Jadi sisi riwayat itu tidak bisa diingkari oleh siapapun. Sisi riwayat tidak bisa diingkari oleh siapapun. Ya, tetapi nanti akan bermunculan orang yang menetapkan riwayatnya sahih, tetapi itu maksudnya terbelah rembulan itu maksudnya. Orang yang paling tahu maksud katanya. Ya. Afdal di kumandangan azan nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah setelah azan. Falirafdal. Kalau fitnah nasakumullah. Jadi disampaikan bahwasanya hadis tentang terbelahnya rembulan itu mutawatir sahihnya. Wa qad sabata fi sahih anil Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, telah tetap dalam Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan khamsun qad madaina. Ada lima tanda hari kiamat yang sudah lewat. Yang pertama Ar-Rum, dikuasainya Romawi. Ya. Romawi tumbang, ya, bahkan di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sudah mulai perang dengan Romawi. Ya, sudah mulai perang dengan Romawi, tapi tumbang-tumbangnya itu di awal, di akhir dan di awal, di akhir kekhalifahan Abu Bakar dan di awal kekhalifahan Umar, itu tumbangnya Romawi. Ya, dan ketika Romawi tumbang maka tidak akan ada Romawi-Romawi berikutnya. Tetapi dalam sejarah barat ini mulai disamar-samarkan. Mereka tidak mengakui Romawi Timur. Mereka namakan Bizantium. Itu Bizantium bukan Romawi. Romawi itu yang di Eropa. Padahal itu Romawi kuno kan, Romawi lama, ya, yang mereka masih agamanya itu animisme dinamisme. Tapi kalau sudah Nasrani, ya berkuasanya di wilayah Syam atau yang kenal di sini mereka dinamakan Bizantium ini, ya, mereka menganut Nasrani agamanya. Rom sudah ketika terkuasainya Romawi, tumbangnya Romawi, maka itu tanda hari kiamat. Wadduhan, munculnya api, munculnya asap, ya ini juga sudah lewat. Walizam, kematian, kematian juga lewat. Setiap manusia pasti akan mati. Dan walaupun kiamat itu kita tidak mendapatinya, tapi ingat, seorang yang mati berarti dia sudah awal prosesi hari kiamat. Ya, kamu kiamat masih jauh, iya, tapi kamu akan mati. Bisa besok atau lusa atau sekarang. Ketika orang sudah mati, ya sudah, dia sudah di awal fase hari kiamat. Wal badsyah, ya, badsyah di sini ada beberapa pengertian. Ada yang mengatakan al-badsyah ini adalah masa paceklik yang lama 4 tahun dan ini sudah lewat pada zaman Umar. Jadi terjadi paceklik, tidak turun hujan selama 4 tahun. Tapi nanti juga ketika turunnya Dajjal juga sama. Ketika turunnya Dajjal, sebelum turun Dajjal itu akan terjadi paceklik, tidak turun hujan selama 4 tahun. Lagi enggak ada hujan, ya, tiba-tiba Dajjal datang bisa nurunin hujan, kira-kira kayak apa? Ya. Kita lihat kualitas keimanan orang zaman sekarang. Susah sedikit sudah nyalahkan takdir. Ya. Bahkan susah sedikit sudah minta kepada berhala-berhala, kuburan-kuburan, patung-patung keramat. Ini baru susah sedikit, senang sedikit, syukurannya ke lautan. Syukurannya untuk jin, untuk setan, bikin sesajen. Walaupun atas namanya tasyakuran. Ya. Ini kualitas keimanan. Ya. Bandingkan kalau mereka akan dapati, nasallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min syarri dajjal, paceklik tidak turun hujan 4 tahun, enggak ada air sama sekali, enggak ada tanaman sama sekali, tiba-tiba muncul orang bisa nurunin hujan, bisa ngeluarin air dari tanah, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang hidup, membawa surga di tangannya, menawarkan kenikmatan dunia, dan nyata langsung terjadi. Orang yang sedih kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, dihidupkan bisa. Orang yang kehilangan sawahnya, kekeringan, diturunkan hujan, ditumbuhkan tumbuhan, langsung berbuah. Coba, siapa yang tidak terfitnah dengan seperti itu? Siapa yang tidak terfitnah dengan seperti itu? Itu ngerinya. Bahkan pada sebuah riwayat, sampai-sampai laki-laki itu akan mengkerangkeng seluruh wanita yang ada di rumahnya supaya tidak ikut fitnah Dajjal. Karena wanita itu paling mudah tertipu. Ya. Maka saking khawatirnya, masing-masing laki-laki kepala rumah tangga itu akan mengkerangkeng istrinya, putrinya, bahkan ibunya, saudarinya, dikerangkeng di dalam rumah supaya tidak percaya dengan fitnahnya Dajjal. Itu ngeri. Ya. Dan kemudian yang kelima adalah al-qamar, terbelahnya rembulan, itu sudah lewat. Lima tanda ini sudah lewat. Wa hadha amrun muttafaq alaihi bainal ulama, dan terbelahnya rembulan ini perkara yang ulama sepakat. Annan syiqaqal qamari qad waqa'a fi zamani Nabi, bahwasanya terbelahnya rembulan itu sudah ada pada zaman Nabi. Wa annahu kana ihdal mu'jizatil bahirati, dan itu adalah salah satu mukjizat yang sangat jelas yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita enggak usah iri, kadang sebagian orang mengatakan, "Tuh barat sudah sampai ke bulan. Masa kita di masjid saja?" Ya kita jawab, "Nabi kita udah belah rembulan. Kalian baru katanya sampai ke bulan saja bangga. Nabi kita belah rembulan 2 kali." Itu pun kata orang Rusia, kebulannya palsu. Ya. Seharusnya kalau dulu pernah ke bulan, sekarang udah bolak-balik ke bulan. Udah ada pesawat jurusan rembulan mungkin. Tapi nyatanya gak ada pesawat jurusan rembulan. Ya itulah mereka. Percaya tidak percaya. mau dikatakan palsu ya gimana, mau dikatakan percaya asli ya juga bagaimana. Yang jelas gak usah kita silau dengan mereka. Nabi kita itu pernah membelah rembulan menjadi dua bagian dan sebanyak dua kali. Kita sampaikan di sini, disampaikan banyak hadisnya, tapi pada pertemuan kali ini kita bacakan dua hadisnya saja. Yang pertama riwayat Anas bin Malik, ada dua riwayat. Riwayat Anas bin Malik, yang pertama riwayat Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik qala sa'ala ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan. Dulu penduduk Mekah minta kepada Nabi, tunjukkan ayat tanda kekuasaan Allah kamu Nabi. Fangsyaqal qamar bi Makkah marratain. Maka beliau belah rembulan saat di Mekah selama dua kali. Dibelah dan terbelah benar-benar. Faqala, dan turunlah ayat iqtarabatis saah wa syaqqal qamar. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Rafi dari Abdul Razzaq. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Bukhari, haddatsani Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuriyahum ayatan. Bahwasanya penduduk Mekah pernah bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan mukjizat. Fa'arahum al-qamara syaqqaini hatta ra'au harra'a bainahuma. Maka diperlihatkanlah kepada mereka matahari, bulan dibelah jadi dua. Sampai mereka itu melihat lubang-lubangnya yang ada di bulan. Celah-celah lubang di bulan itu mereka diperlihatkan. Ya. Jadi celahnya itu dan lubang-lubangnya itu mereka lihat. Didekatkan rembulan tersebut, diperlihatkan begitu jelas rembulannya jadi dua. Ya. Tapi sudah seperti itu mereka tetap tidak percaya, sehingga kalau ada orang sekarang disampaikan hadis ini tidak percaya, yo persis kayak orang musyrikin Arab dulu. Ya. Bahkan kalau orang musyrikin Arab dulu ya di hadapan mata. Kalau kita walaupun tidak di hadapan mata, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu sudah tidak bisa diragukan lagi kesahihannya. Tidak ada satu orang pun yang punya otoritas untuk membatalkan hadis mutawatir itu, enggak bisa. Ada mutawatir ihim bil kadzib. Karena tidak mungkin ada kedustaan di situ. Karena hadisnya sudah mutawatir. Ya, demikian diriwayatkan pula dari hadis Yunus bin Muhammad al-Mu'addib dari Syaiban dari Qatadah, diriwayatkan oleh Muslim pula dari hadis Abu Daud at-Tayalisi dan Mani. Ya, mengimani berita-berita seperti ini berpahala. Ya. Biasanya kan suruh sholat, suruh zakat. Kalau ini suruh yakin, percaya, itu dapat pahala. Enggak percaya, enggak meyakini, dapat dosa. Ya, karena ini ada berita. Konsekuensinya kalau kita enggak percaya berarti mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai demikian. Ya. Dan yakinlah, ya, pada perkara-perkara akidah ini sudah prinsip masalahnya. Konsekuensinya kalau mendustakannya berarti mendustakan kenabian Rasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keimanan, keyakinan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.